apakah pengumpulan tanda tangan oleh para asatidah untuk menolak Syekh Muhammad bin Hadi termasuk demokrasi? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang demokrasi? Hah? Akan lantang mengatakan Syekh Saleh Fauzan. Masya Allah. Tak tambahi lagi. Lajnah Daimah. Saya tambahi lagi. Syekh Abdul Aziz Al-Syir, Mufti Saudi, mengatakan bid'ah. Terus dia. Cocok. Tapi baca dulu dari mulai awal sampai akhir. Jangan comot, oh itu perkara yang menyimpang demokrasi. Lihat dulu bagaimana siyakul kalam, lihakul kalam, depannya, belakangnya, atas, bawahnya. Lihat yang komplit. Barakallahu fikum. Syekh Saleh Fauzan termasuk bagian dari Lajnah Daimah. Mufti juga demikian. Fatwa ini sudah lama, bukan baru kemarin muncul. Sudah lama, sudah sekian tahun yang lalu. Itu berkaitan dengan permasalahan adanya demonstran. Unjuk rasa anti pemerintah mengeluarkan semacam petisi dan yang semisalnya untuk anti pemerintah. Itu fatwanya. Jadi katakan bid'ah. Ya bid'ah caranya khawarij. Paham insya Allah ya? Bid'ah caranya khawarij. Barakallahu fikum. Nah, sesuatu mengatakan itu dikatakan tidak resmi dari pihak pemerintah. Itu terkait dengan masalah tadi. Dipahami? Itu namanya bayan-bayan penjelasan atau tangan-tangan yang terkait dengan anti pemerintah. Kok diem? Paham gak? Baca fatwa itu yang lengkap, yang jelas. Ini kasusnya apa? Tentang masalah apa? Sehingga muncul fatwanya demikian. Begitu, jangan sepotong-sepotong. Para kelas itu. Terkhusus untuk bab ini secara langsung. Ditanyakan langsung kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizullah. Ya Syekh, bahin kalau yang ini bayanat linusratil haq. Wajib, kata beliau. Yang ini sebuah penjelasan untuk membela kebenaran. Untuk nusratul mazlumin, membela orang yang terzalimi. Wajib. Bukan bid'ah ya, akhi. Barakallahu fikum. Dan mesti dengan bimbingan-bimbingan para ulama. Nah, terutama untuk yang di Indonesia ini. Asatidah. Itu dikoreksi langsung sama Syekh. Langsung dengan tangannya. Masya Allah, tetapi semuanya diizinkan disebarkannya. Resmi, enggak abal-abal. Barakallah. Ngoten nggih. Nah, jadi semua harus dengan tenang, dengan pikiran yang jernih. Jok nesu-nesu terus. Nanti pikirannya malah ora adem, ora cetok nanti. Dipikir masak-masak, hilangkan dari tendensi pribadi. Dan segala macamnya. Yang betul-betul mencari kebenaran. Kalau memang ternyata fatwanya seperti itu. Dan salah. Akan kita rubah. Gampang aja ya kalau kita suka repot. Gitu ya. Tapi gak demikian kenyataannya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi dimunculkan. Penggalan fatwanya sosial fatwanya oleh semua pihak. Oh sana kemari. Yang di sini dan yang di luar sana. Bisa klop. Bisa kok bisa. Serempak gitu ya, masya Allah ya. Ya karena kan sama-sama jenisnya. Akhirnya serempak rame-rame gitu, masya Allah. Kostana kemari. Awal juga, wih, ini kalau betul ya harus dihilangkan kita orang ini. Bahaya nih. Sudah. Kita kasih lagi. Bongkar lagi yang lainnya. Muncul fatwa Lajnah Daimah panjang fatwanya ya kan. Disebutkan kronologisnya panjang lebar. Tidak ada kelas. Tanyakan kepada para masyai. Kan begitu. Itu alusunan. Tidak kemudian. Wah, ya Allah. Ini gampang. Cacili, ya iso. Cuman, ilmiahnya bagaimana? Oh, ya sudah. Kita tanya kepada para masyai. Langsung tanya inti permasalahan. Gini-gini. Oh, enggak. Yang ini lain. Ya, yang ini terkait dengan petisi-petisi, keterangan-keterangan, dan segala macam yang dikumpulkan oleh para demonstran-demonstran anti-pemerintah. Kalau yang ini ya sih terkait dengan yang dikeluarkan oleh Salafiyin bayanat untuk menolak fitnahnya Syekh Muhammad bin Hadi. ini lain. Yang ini nusratul haqqi wal madhlubih, wajib. Pakai ilmu ya akhi, al-faraka ma'a akafirikum, yang tenanan. Barakallahu fikum. Datang ke sana dapatnya apa? Mana fatwanya masyayikh terkait dengan inti masalah? Enggak dapat. Capek sampai ke sana, biaya mahal lagi, ongkosnya besar lagi, rombongan lagi. Enggak dapat apa-apa. Itu yang kita cari. Mana hat sini? Oleh-olehnya mana sini? Kalamnya masyayikh mana sini? Ada. Yang ada cuma bu sarapan. Ya Allah musta'an. Itu yang namanya enggak menggunakan bimbingannya para ulama. Inti masalahnya itu ini gitu. Kalau sekedar saya ketemu syekh, saya ke sana disambut sama syekh, berarti kan saya masih orang baik-baik. Belum tentu. Syekh menemui siapa saja, terutama yang hendak dilembutkan sama syekh. Intinya itu adalah masalah ini loh. Atau mengatakan ini demonstrasi, ini demo. Tanyakan ke masyarakat langsung, syekh yang ini syekh, betul demo? Yo demo, nih saya mengatakan demo, ilmu, gitu kan. Tiga, lupa dengan yang inti-intinya, yang penting saya bisa ketemu dengan syekh, senyambut saya, seperti syekh tadi enggak marah sama saya, segala macamnya, akhirnya sarapan dari situ. Itu bukan mengikuti bimbingannya para ulama ya, itu namanya Allahul Musta'an. Nah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, jadi bayangannya kita-kita ini orang yang gak ngerti apa-apa gitu ya. Jadi para harita gitu, seakan-akan mereka yang tahu, mereka yang punya fatwanya, masya Allah gitu. Seakan-akan para ustadznya ini orang yang perlu ngaflu, bingung gak ngerti. Allah nusta'an. Nah, dikaji, semuanya dikaji. Baca, teliti, barakallahu fikum. Nah, serambangan, barakallahu fikum. Nah.